duka kuchalo pin mangongo ni edo chiko kanyegiyo. Mamoko nyiswa gimuparo ani gima neno wachote kungu nyiso magu karke koseche dauka uchif munyalo. Kenya yua, yawa nyithiwa ata wajo